Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syariah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah menebarkan sunnah. Baik sobat muslim, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti yang telah Wira informasikan bahwasanya insyaallah bismillahi taala kita akan bersama-sama menyimak kajian rutin kita bersama Ustaz Aris Munandar fidahullahu taala dalam pembahasan beliau, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan seputar hukum keluarga melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Kami ulangi, sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan semua akan kami sampaikan kepada Ustaz, dan insyaallah Ustaz akan menjawab pada sesi tanya jawab di akhir sesi kajian nanti. Dan baik, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz dan Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu kami himbau kepada sobat muslim semua untuk sekiranya menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal penting yang insyaAllah akan kita dapatkan pada pembahasan kesempatan malam hari ini. Terutama marilah kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau Ustazuna Ustaz Aris Munandar li fadilati Ustazuna fa'alihi falatafadbal maskur. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad, dan sebagai materi pengantar kita bahas bab nikah di kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang syarat sah pernikahan. Maka syarat sah pernikahan yang kedua adalah adanya wali. Di matan Manhajus Salikin disampaikan oleh penulis rahimallahu ta'ala, wala buta fihi minal waliyyi, tidak boleh tidak harus ada wali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyyin, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Hadisun sahihun, demikian dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Khamsah, yaitu 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad. Kemudian wa aulan nasi bi tazwijil hurati, kemudian disampaikan di matan Manhajus Salikin bahasanya, orang yang paling berhak menikahkan seorang wanita merdeka adalah abuha wa in ala, adalah ayah nasab dari perempuan tersebut dan seterusnya ke atas, yaitu bapaknya kakek dan seterusnya. Kemudian di matan Manhajus Salikin selanjutnya disampaikan, thumma kemudian anak laki-laki si perempuan tersebut, wa inna zala dan seterusnya ke bawah. Thumma akrabu fal akrab min asobatiha, kemudian yang paling jauh, yang kemudian kerabat dekatnya, kemudian yang lebih jauh yang masih tergolong asobahnya. Fil hadisil muttafaq alaih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, latung kahun ayimu hatta tustakmara, budak tidak, janda tidaklah dinikahkan sampai dimintai perintah. Maka inilah syarat sah akad nikah, syarat sah yang kedua untuk sahnya sebuah akad nikah, yaitu akad nikah dilakukan oleh seorang wali, yaitu wali dari seorang wanita muslimah. Dan dalil wajibnya nikah dengan wali adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran ada di surat Al-Baqarah 221 Allah katakan, wala tungkihun musyrikin hatta yu'minu, janganlah kalian nikahkan lelaki musyrik sampai mereka beriman. Maka di sini ayat ini ditujukan kepada para wali. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya wali lah yang punya otoritas untuk melakukan kegiatan akad nikah. Jika Allah katakan janganlah kalian para wali menikahkan lelaki musyrik sampai mereka betul-betul beriman. Maka menikahkan ini menunjukkan bahwasanya akad nikah tidak bisa dilakukan oleh si perempuan itu sendiri, namun harus ada pihak yang menikahkannya, itulah walinya. Dari yang lain di Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 231, wa idza talaqtum an-nisaa'a fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf. Demikian, dan Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla melarang wali untuk melakukan tindakan adl, yaitu tidak mau menikahkan seorang wanita dengan lelaki yang sekufu dengannya padahal wanita ini menginginkannya. Dan adl adalah al-imtina' min tazwijiha idza aradat an-nikaha, adalah menolak untuk menikahkan seorang wanita ketika dia ingin menikah. Maka seandainya seorang wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka tidak ada manfaatnya larangan adl. Karena jika wanita bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka adl ataukah tidak ada fungsinya. Dari Al-Hasan mengatakan hadatsani Maqil ibn Yasar, bahasanya Maqil ibn Yasar bercerita bahasanya ayat ini larangan adl itu turun tentang kasusnya Maqil ibn Yasar. Maqil ibn Yasar bercerita, aku nikahkan saudariku min rajulin dengan seorang laki-laki, lantas dia menceraikannya sampai habis masa iddahnya tanpa dirujuk. Setelah masa iddah berakhir, ternyata si mantan ini datang kepada Maqil, kemudian melamar kembali adiknya Maqil. Maka Maqil emosi dan Maqil mengatakan, engkau sudah kunikahkan dirimu, sudah kumuliakan dirimu dengan kunikahkan dengan adikku, setelah ternyata kau ceraikan adikku, setelah itu kamu datang lagi ke sini mau melamarnya. La wallahi la ta'udu ilaik abada, maka demi Allah sama sekali adikku tidak akan kembali kepadamu. Padahal si calon ini adalah wakana rajulan la ba'sa bihi, dia adalah seorang yang tidak mengapa, tidak ada yang layak untuk dikeluhkan dan dipermasalahkan. Wakana al-mar'atu turidu antarji'a ilaihi, ditambah adiknya Maqil bin Yasar itu memang ingin kembali kepada mantan suaminya. Lantas Allah turunkan ayat, fala ta'duluhunna, janganlah kalian para wali melakukan adl. Fakultu, lantas aku katakan, kata Maqil bin Yasar, al-an saat ini akan aku lakukan Rasulullah, yaitu aku akan nikahkan adik perempuanku dengannya. Fazawwajaha iyyahu, lantas Maqil bin Yasar kembali menikahkan adiknya dengan lelaki itu. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dalil hadis tadi dikutip di matan Manhajus Salikin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan yang ditiadakan di sini adalah ditiadakan adanya pernikahan yang syar'i. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin nuqihat bighairi idzni waliha, semua perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya, fa nikahuha batilun, maka nikahnya itu batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Fa in dakhala biha, jika nikah itu batal dan terlanjur terjadi hubungan suami istri, falahal mahru, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar karena telah dihalalkannya dia kemaluannya. Fa in istajaru, dan jika para wali itu bertengkar, fa sultan waliyumalla waliyalahu, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ya, maka bisa kita pahami dari hadis ini bahasanya, ya hadis ini bisa dipahami bahasanya seorang wanita itu bisa melakukan akad nikah asalkan dengan izin walinya. Namun ini namanya dalam ilmu usul fikih dalalah mafhum yang lemah, ditambah lagi dia bertabrakan dengan dalil-dalil yang lugas menunjukkan harus wali itu sendiri yang menikahkannya. Maka boleh jadi hadis yang kita bacanya, hadis yang kita baca boleh jadi menunjukkan bahasanya wanita boleh menikahkan dirinya sendiri asalkan ngomong dan izin sama walinya. Itu yang bisa jadi ditangkap dari hadis ini. Namun apa yang ditangkap dan disimpulkan dari hadis ini, satu hal yang tidak boleh, satu hal yang tidak tepat menimbang hadis-hadis yang lugas menegaskan kalau ini akad nikah yang sah, walinya itu sendirilah yang menikahkannya. Kemudian syarat sah wali nikah yang pertama laki-laki. Ya, perempuan tidak boleh jadi wali nikah. Istrinya, apa ibunya si perempuan misalnya, tidak boleh jadi wali nikah. Kemudian yang kedua, berakal sehat bukan gila. Karena orang gila itu harus diurusi oleh orang yang tidak gila, maka bagaimanakah mungkin dia mengurusi dan menjadi wali untuk orang lain. Dan di samping para ulama sepakat bahasanya berakal sehat tidak gila adalah syarat seorang wali, seorang wali nikah. Kemudian yang ketiga, yang boleh jadi wali syaratnya haruslah orang merdeka. Maka budak tidak boleh jadi wali nikah, karena dia tidak bisa jadi wali untuk dirinya sendiri apalagi orang lain. Yang keempat, muslim. Maka kewalian itu adalah bentuk kekuasaan terhadap wanita yang di bawah kewaliannya. Dan Allah telah menegaskan bahasanya orang kafir tidak punya otoritas dan kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah sama sekali tidaklah menjadikan orang kafir punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika pengantin perempuan adalah seorang muslimah, walinya haruslah seorang muslim. Dan secara umum para ulama sepakat muslim adalah syarat wali, syarat sah wali pernikahan seorang muslimah. Syarat yang kelima adalah sudah baligh. Fasaghir laisa lahu, maka anak kecil tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Maka jika tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, apalagi menikahkan orang lain. Kemudian ada syarat yang keenam yang diperselisihkan, yaitu bagaimanakah jika wali itu orang yang fasik. Wali seorang perempuan adalah seorang muslim namun rajin mendem, rajin mabuk, maka dia fasik. Apakah sah menjadi wali nikah? Ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Wali harus orang yang baik agamanya. Orang yang fasik, yang rusak agamanya tidak sah jadi wali. Namun insya Allah yang tepat ini tidak menjadi syarat. Asalkan dia masih muslim, dia masih mengenal sholat lima waktu, dan tidak melakukan kemusyrikan, maka bapak yang kondisinya demikian bisa menikahkan anak perempuannya. Dia seorang musyrik, orang yang suka ngasih sesajen untuk ini dan itu, maka tidak boleh dan tidak sah jadi wali. Ya, maka yang tepat orang yang fasik itu bisa jadi wali nikah. Sebagaimana kata Sabturman As-Sa'di rahimallahu ta'ala, aswabul maqtu'ubihi, pendapat yang benar yang bisa ditegaskan benarnya, bahasanya tidak fasik itu bukanlah syarat sah wali. Maka wali yang fasik boleh menikahkan wanita yang di bawah kewaliannya sebagaimana yang dipraktekkan oleh kaum muslimin sepanjang waktu. Dan syariat dalam menetapkan al-adalah, baik agamanya itu menjadi syarat sah pernikahan. Nah, ini syarat sah pernikahan. Itu ini yang ini keterangan Syaikh Ibnu Sa'd rahimahullahu taala di kitab beliau yang lain Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Ya, menegaskan bahasanya wali yang fasik itu sah untuk menjadi wali nikah. Kemudian urutan wali dalam pernikahan. Maka tadi di matan Manhajus Salikin disampaikan orang yang paling berhak untuk menikahkan seorang wanita merdeka. Maka kita bicara wanita merdeka, bukan budak, dan secara umum budak sudah tidak ada di zaman ini. Maka urutannya, urutan wali yang pertama adalah ayahnya, karena sang ayah ini dinilai lebih sempurna dibandingkan yang lain dalam masalah pertimbangan untuk anak perempuannya. Dan sebagaimana seorang bapak bisa mengambil harta anak perempuannya tanpa kerelaannya, karena harta anak adalah harta orang tuanya, maka demikian juga dialah yang punya hak untuk menikahkan anak perempuannya. Dan yang boleh menikahkan, yang dimaksud dengan wali nikah berupa bapak adalah bapak dan seterusnya ke atas, yaitu kakek, bapaknya bapak, atau bapaknya kakek, dan seterusnya. Karena kakek itu bapak dalam bahasa syariat. Kemudian yang kedua, wali nikah yang kedua adalah anak dari anak si perempuan. Mika juga wa inna zala dan anaknya cucu dan seterusnya ke bawah. Namun perlu diketahui apakah anak laki-laki itu bisa menikahkan ibunya, satu hal yang diperselisihkan. Di sini di matan Manhajus Salikin disampaikan anak laki-laki boleh menikahkan ibunya, menikahkan ibu kandungnya. Ya, namun perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i anak tidak boleh menikahkan ibunya sendiri. Alasannya karena anak itu tidak punya hubungan nasab dengan ibunya, tidak punya hubungan nasab dengan ibu kandungnya sendiri. Yang punya hubungan nasab dengan seorang perempuan ya bapaknya, kakeknya, adiknya, pamannya, dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari perselisihan ulama, kami sarankan untuk menghindari dinikahkan oleh anak laki-laki sendiri. Kemudian al-aqrab fal-aqrab min asobatiha, kemudian kerabat yang lebih jauh dan yang lebih jauh asal di asobah. Kemudian beliau, maka di sini di matan Manhajus Salikin tidak ditegaskan apa saja, cuma jika disampaikan yang lebih dekat, kemudian yang agak jauh dan agak jauh. Dan ulama sepakat bahasanya saudara itu lebih didahulukan daripada paman. Demikian juga orang yang terhubung dengan orang itu dari dua jalur, artinya saudara kandung, maka itu lebih berat untuk jadi wali daripada saudara sebapak. Nah, gimana hukumnya jika ada banyak wali dengan level dan kekuatan hak perwalian yang sama kuatnya? Misalnya saudara laki-laki, ternyata saudara itu punya banyak wali yang levelnya sama, semacam saudara sekandung. Maka dimungkinkan mereka semua mengizinkan salah satu di antara mereka untuk jadi wali. Maka yang jadi wali nikah adalah lelaki yang mendapatkan izin dari saudara-saudaranya yang lain. Kemungkinan yang lainnya, lima saudara laki-laki kandung ini rebutan untuk menikahkan. Maka dalam kondisi ini, ukri'a bainahum, maka yang tepat adalah gunakan kocokan. Siapa yang keluar namanya itulah yang menikahkan. Kenapa pakai kocokan? Karena tidak ada kelebihan antara kakak kandung dengan adik kandung. Statusnya dalam perwalian adalah setara. selevel. Kemudian adalah penguasa. Maka jika seorang perempuan itu tidak punya wali, atau walinya itu pergi yang lama sehingga tidak mungkin kita konsultasi dengannya, dan telah ukur lama, lamanya pergi ini kembali kepada budaya, atau pihak wali imtana'a menolak berulang kali untuk menikahkan perempuan ini dengan lelaki sekufu, ya, maka dalam kondisi ini didahulukanlah wali yang lebih jauh, karena kewalian yang dekat telah gugur karena dia tidak mau menikahkan. Maka ya, berpindahlah kewalian dari bapak kepada anak, atau kepada anaknya anak, dan seterusnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyampaikan, jika seorang wanita rela dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu sekufu dengan si perempuan, wajib ala waliha, maka wajib atas wali si perempuan semacam saudara laki-lakinya atau pamannya untuk menikahkannya. Fa'in adalah jika wali itu melakukan adal dan menolak untuk menikahkannya, maka zawaja al-waliul ab'ad, maka wali yang lebih jauhlah yang menikahkannya. Awil hakim, atau penguasa lah yang menikahkannya, meskipun itu birai idnihi, tanpa izinnya, ya, dengan sepakat para ulama. Dan tidak boleh seorang wali memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dia ridai. Ya, wala ya'dilah, dan tidak boleh adal untuk menikahkan seorang wanita dengan laki yang diridai oleh si perempuan, jika laki-laki tersebut sekufu dengannya, dan ini adalah sepakat para imam. Kemudian jika tidak dijumpai wali yang lebih jauh, tidak punya wali sama sekali, atau wali itu saling bertengkar rebutan, maka zawajjal hakim, maka penguasalah, kepala negara lah, atau yang mewakilinya yang menikahkannya. Sebagaimana dalam hadis, maka jika mereka bertengkar dan berselisih, maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak punya wali, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Sehingga dalam hal ini qadilah yang menikahkannya, qadi yang mendapatkan mandat inilah yang menikahkannya. Jika walinya pergi kabur, entah kemana keadaannya, atau tidak ada, atau melakukan adl. Dan para ulama sepakat bahwasanya penguasa itu punya otoritas untuk menikahkan seorang perempuan yang tidak punya wali. Dan perlu diketahui, menyinggung sedikit tentang masalah mengumumkan pernikahan, dituntunkan untuk mengumumkan pernikahan dan menampakkannya supaya nasab terjaga dan tidak ada tanda tanya dan buruk sangka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, umumkanlah dan sebarluaskanlah berita pernikahan. Dan menyebarluaskan berita pernikahan hukumnya mustahabun, adalah amal yang dianjurkan, satu hal yang berpahala jika dilakukan dan tidak dosa jika tidak dilakukan. Demikian syarat sah pernikahan yang kedua, yaitu adanya wali atau dinikahkan oleh wali. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak atau mendengarkan pembahasan yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar rahimahullahu ta'ala pada kesempatan malam hari ini dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan kami masih menunggu bagi sobat muslim semua yang memiliki pertanyaan seputar hukum keluarga pada kesempatan malam hari ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Karena insya Allah setelah ini kita akan masuk pada sesi tanya-jawab pada kesempatan konsultasi seputar hukum keluarga. Baik Ustaz, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab pada kesempatan malam hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Ustaz, bolehkah akhwat yang hendak menikah bersilaturahim bertemu dengan orang tua ikhwan tanpa didampingi wali? Jika harus dengan wali, apakah boleh dengan ibu si akhwat? Sebelumnya sang ikhwan telah bersilaturahim bertemu orang tua akhwat. Ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, ada pertanyaan tentang seorang perempuan berjumpa dengan orang tua calon suaminya, ya, tanpa ditemani wali dari pihak perempuan. Jawabannya, apakah boleh? Jawabannya boleh, asalkan tidak ada khulwah yang terlarang, karena calon bapak mertua itu tentu masih tergolong laki-laki ajnabi. Namun jika dia ditemui, jika dia ditemani dalam pertemuan tersebut ada calon bapak mertua dan calon ibu mertua, maka itu sudah tidak khulwah, ya, maka tidak mengapa. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan melindungi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kita laki-laki dianjurkan untuk menundukkan pandangan ketika kita berjalan melewati perempuan yang bukan mahram. Di desa saya, kebanyakan masih awam dan termasuk tata krama di sana ialah ketika kita melihat orang yang berjalan di hadapan kita, maka kita menganggukkan kepala sebagai tanda hormat. Bagaimana terkait ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Saya sarankan menimbang maslahat dan kondisi, ya, kondisi yang ada. Saya sarankan kepada si penanya untuk ketika lewat, kemudian melewati tetangga, maka yang lebih tepat bukanlah menundukkan kepala namun menyapa. Jika dia muslim mengucapkan assalamualaikum. Jika yang lainnya maka mengatakan derek langkung, nyuwun sewu, atau kalimat yang lainnya. Ya, dan usahakan untuk tanpa menundukkan kepala. Tapi seandainya tidak memungkinkan kecuali dengan menundukkan kepala, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Karena menundukkan kepala dalam kondisi ini hukumnya makruh. Dan makruh itu menjadi mubah jika ada hajat dan kebutuhan. Nah, baik, syukur Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan yang kedua. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jika ibu per bulannya mendapat pensiun tapi dari pensiunan suaminya yang dahulunya adalah seorang pegawai bank? Jazakumullahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ada seorang suami yang pegawai bank ribawi, kemudian punya pensiunan, kemudian suami ini meninggal dunia, kemudian pensiunnya dinikmati oleh istrinya. Ya, bagaimanakah hukumnya? Ya, jika katakan hukum kerja di bank ribawi adalah haram, ya, maka berarti pensiunan yang juga asalnya dari itu juga satu hal yang bermasalah, sehingga selayaknya sepatutnya ditinggalkan. Nah, baik, syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Kami kembali mengingatkan kepada sobat muslim semua bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam sesi tanya jawab bersama Ustaduna Ustaz Aris Munandar rahimahullahu taala pada pembahasan rutin beliau setiap hari Sabtu malam, yaitu kajian seputar konsultasi seputar hukum keluarga, yang dimana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan kami sampaikan kepada Ustaduna Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menghadapi anak yang kurang bersyukur dengan keadaan orang tua? Misalnya fasilitas yang sederhana yang diberikan oleh orang tua karena keadaan yang pas-pasan Ustaz. Mohon nasihatnya. Kiat di antara kiatnya ada anak untuk jalan-jalan, ya, silaturahmi ke rumah orang-orang miskin, ya, berkunjung kepada mereka, ngobrol dengan mereka, mendengarkan kisah-kisah mereka, ya, maka kemudian anak setelah itu diajak berpikir bahasanya keadaan kita jauh lebih baik daripada orang-orang yang kita kunjungi dan orang yang kita lihat. Dengan itu maka semoga anak bisa lebih bersyukur dan berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini terkait dengan menyambung dari pertanyaan tentang Qadul Basar tadi Ustaz. Bismillah, mohon maaf Ustaz. Mohon nasihatnya bagi pemuda untuk bisa lebih merundukkan pandangan terutama di zaman fitnah ini Ustaz. Bagaimana tata caranya? Mohon penjelasannya Ustaz. Di antara kiatnya supaya lebih bisa menundukkan pandangan adalah dengan segera menikah dengan wanita salihah, wanita yang menarik di hati ketika dipandang, sehingga dia merasa cukup dengan istrinya. Demikian juga banyak-banyak berdoa, Allah makfini bihalalika an haramik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang merasa cukup dan puas dengan yang halal, sehingga tidak ada minat dengan hal-hal yang kau haramkan. Nah, baik, kita akan lanjut kembali Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara untuk memilih calon istri yang terbaik? Apakah dengan meminta tolong melalui seorang itu diperbolehkan Ustaz? Lalu agar pilihannya sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan, ini bagaimana caranya Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Bolehkah mencari calon istri dengan minta tolong kepada seseorang? Jawabannya boleh. Bagaimanakah supaya bisa mendapatkan calon sebagaimana yang diharapkan? Ya tentu cerita harapannya seperti apa, sehingga mak comblang yang mau bantu itu bisa mencarikan kira-kira yang pas. Banyak laki-laki aneh, dia pengen istri dengan kriteria tertentu, namun itu tidak dia ungkapkan belak-belakan kepada orang yang membantunya, sehingga yang bantu kemudian nawarkan ini ditolak tanpa alasan yang tidak jelas, nawarkan ini nggak mau juga tanpa alasan yang jelas, maunya apa nggak ngomong, ternyata ada kriteria tersembunyi, ini tidak benar. Maka sikap semacam tidak tepat. Akhirnya mak comblangnya bosan, ya sudahlah cari sendiri saja kalau demikian. Kemudian berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, itu di antara kiat pentingnya. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan. Dan kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua, kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan atau sedikit gangguan pada kesempatan malam hari ini karena gangguan teknis atau jaringan pada kesempatan malam hari ini yang kurang stabil. Dan kami kembali mengingatkan kepada sobat muslim bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada dalam sesi tanya jawab dari pembahasan konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala. Bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar hukum keluarga bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. InsyaAllah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan kami sampaikan kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjut kembali Ustadz ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana seharusnya yang saya lakukan jika keluarga saya mengadakan 1000 hari untuk kematian ibu saya, sementara dalam hati saya sudah mengingkari? Saya harus bagaimana Ustaz? Mohon doanya juga agar bapak saya dan keluarga serta saudara-saudara dimudahkan mendapat hidayah sunnah atau mengenal manhaj salaf. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan tambah hidayah kepada kita semua. Ya, kepada saya pribadi, kepada penanya, dan kepada semua yang mendengarkan hal ini, dan untuk seluruh kaum muslimin agar semakin kita mohonkan pada mereka semua hidayah, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan acara yang tidak sak di hati namun sudah menjadi keyakinan kuat keluarga, maka fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. minimalisir hal yang bisa diminimalisir. Seandainya yang bisa dilakukan adalah tidak ikut acara utamanya, namun ikut bantu-bantu beres-beres tempat, beres-beres piring dan sebagainya, ya, maka lakukan apa yang bisa di maksimal yang bisa dilakukan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, Ustaz. Bekal ilmu apa yang harus dipersiapkan saat persiapan akan melaksanakan pernikahan, terutama bagi calon suami, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, bekal ilmu yang diperlukan bagi calon suami, ya, ilmu tentang fikih keluarga, tentang hak suami istri, demikian juga fikih tentang talak, supaya hati-hati dengan talak. Kemudian yang ketiga, belajar tentang bagaimanakah tarbiyatul aulad fil Islam, bagaimanakah mendidik anak, ya, dalam Islam, bagaimanakah ilmu parenting Muslim. Ya, ini tiga hal yang pokok yang wajib menjadi bekal seorang laki-laki untuk sebelum memasuki kehidupan yang baru, kehidupan dalam pernikahan, yaitu bekal ilmu tentang pernikahan dan hak-hak suami istri, kemudian yang kedua tentang perceraian dan talak, khulu, supaya lebih hati-hati dan lebih mampu untuk mengontrol lisan dan perkataan, kemudian tentang bagaimana tarbiyatul aulad fil Islam, cara mendidik anak menurut Islam. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan, dan insyaallah kita akan lanjut ke pertanyaan, dan sebagai pertanyaan yang terakhir Ustaz, sebagai pertanyaan penutup pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk talak apabila suami berkata, ya sudah aja? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalimat ya sudah aja itu perlu kita tahu konteksnya. Nanti kalau kita tahu konteksnya itu kita perlu sawabik dan lawahik, perlu kalimat-kalimat sebelumnya dan kalimat-kalimat setelahnya, nanti akan kita bisa nilai ini kalimat talak ataukah bukan. Ya, kalau sekedar ya sudah aja, ya tidak jelas. Ya sudah aja, nggak usah tengkar, atau ya sudah aja nggak usah ribut. Ya, maka ada banyak kemungkinan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas jawaban dari semua pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan katsiran kepada sobat muslim semua yang pada kesempatan malam hari ini menyimak dan mengikuti kajian bersama Ustadzuna Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala pada kesempatan malam hari ini, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang merupakan kajian rutin setiap Sabtu malam, tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan merupakan kajian interaktif di mana para pendengar atau sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-272-75333. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kajian bersama sobat muslim semua, bersama Radio Muslim Yogyakarta, kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Kami juga informasikan kepada sobat muslim semua, kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian rutin setiap hari Sabtu malam, kajian bersama Ustadzuna Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala, kajian seputar konsultasi seputar hukum keluarga. Dan kami juga himbau kepada sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum keluarga pada saat atau kapanpun, dan insyaallah pertanyaan akan kami tampung dan insyaallah akan kami sampaikan kepada beliau setiap pekannya. Dan insyaallah sobat muslim semua dapat menyimak atau menyimak jawaban dari Ustaz pada kesempatan pekan yang akan datang atau kesempatan di Sabtu pada pekan tersebut. Baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita simak pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Alfian Dawira Utama beserta kru yang bertugas dari staf Radio Muslim Yogyakarta mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Kami mohon maaf atas segala kekurangan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan esok hari atau kesempatan yang akan datang. Untuk itu tetaplah stay tune bersama kami di 1467 AM atau di www.radiomuslim.com yang senantiasa menemani aktivitas sobat muslim semua dengan ceramah-ceramah serta murotal-murotal yang insyaAllah bermanfaat biiznillahi ta'ala. Baik, kita tutup rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM memurnikan akidah menebarkan sunnah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Perban, Yogyakarta.